percuma sia-sia diriku mengharap cinta darimu. Kini ku sadari dirimu tak punya rasa untukku. Perjuanganku tak pernah bernilai di matamu. Cintaku seakan tak berharga. Dalam tangismu akulah yang selalu ada. Aku kecewa, mengapa kau pilih dia? Tidakkah kau rasakan getaran cinta yang telah aku berikan? Terima kasih.